قدوات نبوية. رغم أنتم رغم أنت celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil. Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW.